Mitra Bisnis terkait erat dengan tajuk Platform Presiden 2014 Bidang Ketahanan Pangan, Kwi Kiandi memberikan masukan kepada kandidat pimpinan nasional untuk segera mengupayakan sistem ketahanan pangan nasional, dan guna mewujudkan hal itu diperlukan program yang selaras, mulai dari melakukan riset ekonomometri, untuk membuat peta lahan produktif, melakukan land reform, merancang kembali program transmigrasi sesuai dengan hasil land reform, hingga membangun infrastruktur pendukung di wilayah-wilayah dengan lahan produktif. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiandi. Baik Pak Kwi, sebelum ini Bapak juga mengulas pentingnya lembaga pendukung buffer stock nasional seperti Bulog yang dibiayai oleh dana APBN. Nah, apa memang harus begitu? Mengingat ada juga yang berpandangan Bulog idealnya bisa menghasilkan laba. Iya. Kita bernegara, dari itu kan maksudnya kan untuk mengumpulkan uang secara gotong royong dipakai untuk hal-hal yang baik, yang harus dilakukan, gitu kan. Nah, sekarang kita memikirkan untuk memberi pendapatan yang cukup kepada petani, tetapi menentukan harga yang terjangkau oleh konsumen, gitu. Untuk itu, marilah kita urunan. APBN kita pakai untuk itu, nggak boleh. Lalu, apa gunanya bernegara, gitu. Kadang-kadang bingung dengan alih-alih ini. Mungkin maksudnya untuk membangun kemandirian, tapi salah dalam implementasinya, Pak. Iya, kemandirian boleh saja kemandirian kalau ada yang terbagus tentu kalau bisa sendiri ya, tapi ya yang mikir gitu juga nggak ada coba. Apa yang diartikan kemandirian itu? Nah, kemandirian itu bukankah kita bisa memproduksi pangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan nasional, Pak Kwi? Iya kan, nggak bisa kan, itu namanya autarki, itu kan zaman kapan-kapan kan sudah tidak mungkin dilakukan. Sekarang lebih-lebih lagi dengan adanya yang dinamakan globalisasi pada awalnya, ya banyak orang mengatakan apa sih itu omong kosong, tapi tidak bisa dihindarkan oleh karena teknologinya seperti ini. Transportasi, informasi, luar biasa majunya begini. Nah, sekarang yang diartikan ketahanan pangan itu kan bisa juga tidak punya pangan sama sekali. Tidak punya produksi pangan, akan tetapi bisa mempunyai ketahanan pangan asal punya uang, gitu kan. Uang yang dihasilkan dari bidang lain sama sekali, karena adanya perdagangan bebas segala macam. Contohnya Singapura itu, karena uangnya melimpah. Ya. Demikian Kwi Kiandi, Benny Ramadi, Pas FM.